الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال الشيخ محمد بن سلوسيبين رحمه الله تعالى: ألم وألم. المؤلف جزاه خيرا وغفر الله له مسهل على الطالب. Beliau mempermudah para penuntut ilmu. Ja'ala alam adatan mustaqillatan. Beliau menjadikan alam sebagai satu adat yang tersendiri, menjadi satu kesatuan. Wal haqiqatu annaha laysat adatan mustaqillatan. Pada hakikatnya alam itu bukanlah satu adat tersendiri. Innama hiya lam, tetapi itu adalah sebetulnya lam, lakin dakhalat alaiha alhamzah, tapi masuk kepadanya hamzah isibham. Ini yang tidak ada dalam tuhfatus saniyah. Ini pembahasan tidak ada dalam tuhfatus saniyah. Jadi alam itu lam kemasukan hamzah isibham. Lakin min ajli tashil ala talibil mubtadi, tapi karena dalam rangka mempermudah, memberikan kemudahan kepada orang yang baru belajar, ja'alaha adatan mustaqillatan, belum menjadikannya satu adat sendiri, satu kesatuan, tidak boleh pisah. Ya, sebetulnya dari dua huruf hamzah dengan lam. Al-mithal, qala Allah ta'ala: alam nasrah laka sadrak. Idza aradna al-i'raba, jika kita ingin i'rab, naqulu alam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin ala kalamil mu'allif. Ini i'rab berdasarkan ucapan Ibn Jurum dalam Jurumiyah. Limadha, kenapa? Li'annahu ja'ala alam hiyal adah. Karena beliau menjadikan alam sebagai satu adat tersendiri. Jadi satu. Walahada, maka atas dasar ucapan mu'allif Ibn Jurum yang menjadikan alam itu sebagai satu kesatuan tersendiri, la nata'arradu lil hamzah. Kita tidak masuk membahas mengi'rab hamzahnya, karena alam sudah satu kesatuan. Ya, rafaqallahu bih, karena dia telah memberikan kemudahan kepada para penuntut ilmu yang baru belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan kepada dia. Arada an yarfaqa bil mubtadi, ingin berlemah lembut kepada yang baru belajar. Ya, belajar nahwu, mau dia pun permudah. Badalan minan yaqula alhamzatu lil istifham. Wa ma murad bil istifham wal kharij al asli alam yahruj. Ya. Sebagai ganti dari pembahasan panjang lebar menyatakan alam hamzahnya hamzah istifham. Apa yang maksudkan istifham di sini? Apakah istifham di sini keluar dari hukum asalnya atau tidak keluar dari hukum asalnya? Pembahasan yang panjang. Ya. Wa nurhiqu talib, bahkan membuat capek orang baru belajar. Qala, kata beliau, utrukil kalam hamzah. Sudah. Tinggalkan pembahasan masalah hamzah. faja'alaha naj'aluha min dimdil adah. Kita jadikan sebagai satu kesatuan dari kandungan adat jasm, menjadi alam. Al-misal, alam ya'lam bi anna Allah yara. Ya, menurut pendapat Ibn Jurhum, ya'lam bil mudhari mazum dengan alam. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, ta'lam bil mudhari mazum bi alam. Ini menurut pendapat Ibn Jurhum dalam Jurhumiyah. Qala alam ma. Ya, lamma lakin dahat al-hamzah. Ini juga sama sebetulnya, adalah lamma yang kemasukan hamzah isibham alamma. Al-muallif yaqulu ij'alha adatan wahidah. Ya, muallif Ibn Jurhum menyatakan jadikan saja satu kesatuan. Hamzah dengan lamma satukan menjadi satu adat tersendiri. Ya, fatakulu alamma yakul zaid, nakulu alamma harfu nafiin wa qalbin wa jazmin. Yakul fil mudhari mazum bi alamma wa lam tajazmihi as-sukun. Ini ya Rab, berdasarkan ucapan Ibn Jurhum dalam Jurhumiyah. Jadi alamma sama dengan alam adalah harfu nafiin wa jazmin wa qalbin, dijadikan satu kesatuan. Qala walamul amr, kemudian lamul amr, yakni alam adalah al amr, lam yang masuk ke fi'il mudhari yang menunjukkan perintah. Misal qouli ta'ala liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Liyunfiq, lam pada liyunfiq gunail amr, perintah. Yunfiq fil mudhari mazum bila min amr wa lam tajzimhi as-sukun. Dhu fa'il la yunfiq marfu' bil wawi liyanu min asma'il khamsah sa'atin. Iya, dan dia dhu mudhaf sa'ah mudhaf ilaih. Qala ad-du'a wa ad-du'a, lam al-amr dan lam ad-du'a. Lam ad-du'a ya lam allati yuwajjihu fiha al-khitabu wa yuwajjahu fiha al-khitabu ila Allah. Lam al-amr itu adalah, saya ulangi, lam ad-du'a itulah lam yang khitabnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beda. Kita belajar dengan seorang syekh yang punya ihtimam dengan tauhid. Karena doa itu adalah ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Iya, ada asar dalam ilmu nahwu. Iya, kata beliau, lam doa yang sering kita dapatkan dalam kitab-kitab lain, iya, lam doa itu adalah yang diucapkan oleh yang adna ilal a'la. Itu seringnya. Di sini beliau sebutkan lam yang iwajah fil khitab, yang khitabnya, permintaannya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah ibadah, tidak boleh kepada selain Allah. Ya, Rabbi litaghfirli. Rabbi litaghfirli. Taghfir fil mudhari mazum bilam addu'a. Karena permintaan kepada Allah untuk mengampuni dosa. Alam huna, ya, law kana mukhatab ghairallah, kalau yang diajak bicara itu bukan Allah, kalau bukan ditujuk kepada Allah, la kanat lam lil amr. Tapi ini, lakin lam makan hitab muwajjah ni Allah, ditujukan kepada Allah, wala yumkinu an na'mur Allah, tidak mungkin kita perintah Allah. Allahu ya'muru wala yu'mar. Idan naqulu alam للدعاء. ومن ذلك قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ليقضي فنقول اللام لام الدعاء يقضي بالمضارع مزوم بلام الدعاء ولم تجزم به الياء ولا قصر قبلها دليل عليها. نعم الله أعلم. بسم الله.